Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله. Kita lanjutkan penyebutan beberapa bentuk-bentuk gambaran hikmah dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya disebutkan dua poin, at-tamassuk bil kitabi wa sunnah, dan yang kedua ad-da'watu ala ilmin wa basirah, dengan perincian-perinciannya barakallahu fikum. Baik, adapun yang ketiga, minal hikmah fi da'wati ila Allah sulukul wadihatil bayyinat. Sulukul wadihatil bayyinat wajtinabul mushtabihat. Menempuh menyampaikan, menjelaskan perkara-perkara yang wadih, yang jelas, yang gamblang, dan menjauhi perkara-perkara yang samar-samar, yang masih syubhat. Ini semacam kaidah dalam berdakwah kepada Allah. Ciri khasnya ahlu sunnati wal jamaah al-wuduh, semuanya serba jelas, semuanya serba gamblang, yakni dengan adillah, dalil-dalil yang jelas, ayat, hadis, keterangan para ulama. Yang disampaikan semuanya perkara yang jelas-jelas, termasuk bimbingan agama, jelas dalilnya, jelas keterangannya. Wadihat bayinat, jelas itu maksudnya dengan hujjah-hujjahnya. Paham ya? Ayat, hadis, keterangan para ulama, tidak ada yang samar. Dan meninggalkan perkara-perkara yang masih samar, meninggalkan, menjauhi perkara-perkara yang masih samar. Perkara yang masih istibah, bisa jadi Masalah ini, perkara ini hanya diketahui oleh para ulama, hanya diketahui oleh para du'at ilallah, yang tidak bisa dipahami dengan baik oleh awamun nas, oleh keumuman kaum muslimin. Maka yang ini jangan disampaikan terlebih dahulu. Kenapa? Masih istibah. Jangan sampaikan dulu. Sampaikan yang jelas-jelas, yang gamblang-gamblang. Masalah ini, ayat, hadis, keterangan para ulama. Masalah ini, ayat, hadis, keterangan para ulama. Itu namanya hikmah. Itu namanya hikmah. Ini dari penjelasan Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala ketika menjelaskan masalah hikmah, menerangkan dengan gamblang, dengan jelas, dengan dalil-dalilnya. Paham insyaallah ya? Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam berdakwah tidak pernah melemparkan syubhat. Tidak pernah melemparkan perkara yang masih samar, yang belum jelas. Itu bukan Ahlussunnah. Tidak pernah menyampaikan perkara-perkara yang tersamarkan atas sebagian pihak atau kebanyakan pihak di forum umum. Perkara yang masih samar, yang hanya dipahami oleh sebagian pihak, disampaikan khusus intern di sebagian pihak tadi aja. Tidak disampaikan kepada pihak umum, dikarenakan mereka semuanya masih samar. Ketika disampaikan akan memunculkan yang namanya fitnah. Barakallahu fikum. Ini makna ucapan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hadithun nasa bima ya'rifun. Hadithun nasa bima ya'rifun. Sampaikan ilmu, sampaikan hadis kepada umat manusia, kepada masyarakat, apa yang mereka kenali, yang mereka tahu. Perkara yang gamblang-gamblang, jelas-jelas, wadih-wadih. Yang masih samar-samar, tempatnya tersendiri. Tempatnya tersendiri. Barakallahu fikum. La siyama ayyamal fitan. Terutama barakallahu fikum di masa-masa fitnah. Terjadi sebuah fitnah. Terutama barakallahu fikum terjadi yang namanya taragumul akhbar. Berita-berita yang saling tumpang tindih, yang belum jelas, yang belum clear. Maka yang masih belum jelas dipending. Jangan disampaikan. Yang disampaikan yang sudah wadih, bayyin, jelas, gamblang dengan dalil-dalilnya. Itu namanya hikmah. Disebutkan oleh para ulama kita seperti Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dan juga para ulama yang lain. Di antara ciri-ciri ashabul ahwa'i wal bid'ah, di antara ciri-ciri ashabul ahwa'i wal bid'ah, mereka menyampaikan sesuatu bi alfadhin mujmalah, dengan lafaz-lafaz yang masih mujmal, yang global, yang belum jelas. Ilqau syubhat bainal muslimin. Mereka melemparkan perkara syubhat yang masih rancu-rancu, yang belum jelas di kalangan kaum muslimin. Ibtigha al-fitnah. Kalau mereka jelas niatannya untuk menjadi fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, barakallahu fikum. Senangnya itu melemparkan kebingungan. Melemparkan syubhat yang membuat orang itu bingung atau membuat orang berpolemik, membuat orang itu gaduh dan semisalnya. Ini bukan ciri-cirinya Ahlussunnah. Maka seorang yang hakim dalam dakwahnya, yang hikmah dalam cara dakwah, yang dia sampaikan di forum umum kepada kaum muslimin secara umum, yang jelas-jelas, yang gamblang-gamblang. Perkara akidah, sampaikan yang gamblang, yang jelas. Perkara dakwah, jelas, gamblang. Dalam semua bab, dalam bab-bab agama, dalam bab-bab ilmiah, yang disampaikan yang jelas-jelas, yang gamblang-gamblang dengan dalil-dalilnya. Yang dalam pembahasan, yang dalam pembicaraan, yang belum jelas, ini makomnya berbeda. Makomnya berbeda. Ini semuanya untuk meredam fitnah dan menunjukkan hikmah dalam cara dakwah. Barakallahu fikum. Dari sini ikhwan fillah rahimakumullah, para ulama kita menyebutkan sebuah faedah azimah. Faedah yang cukup penting ialah at-tafriqu bainal majalis. Di antara hikmah dalam cara dakwah membedakan majlis di dalam menyampaikan sesuatu. Al-majalis ala qismain. Majlis-majlis itu ada dua macam. Ada majalis ammah. Majlis-majlis umum yang dihadiri semua pihak. Dihadiri oleh kebanyakan ikhwah, kebanyakan kaum muslimin, bahkan awam muslimin. Forum umum. Daurah umum, hadarah umum, atau muhadarah khusus live. Kalau live ya umum. Nah, gitu ya. Nah, kalau sebagian mereka muhadarahnya terbatas tapi di syuting, dimasukkan di YouTube, ya jadi umum juga ya kan. Al-muhim konsumsi publik. Majelis amma. Di majelis yang seperti ini ya kan. Di majelis yang seperti ini yang disampaikan murni ilmu. Faedah ilmiah yang jelas. Ayat, hadis, keterangan para ulama dengan bahasa yang pas, dengan bahasa yang tepat. Ini makomnya, makomnya untuk tafsil, untuk menjelaskan prinsip-prinsip din, prinsip akidah, prinsip sunnah, prinsip tauhid, prinsip ibadah, prinsip akhlak, dan yang lain-lainnya, ilmu. Kalaupun melakukan yang namanya ingkarul munkar atau melakukan yang namanya tahzir bil umum, hanya disebutkan secara umum saja. Diingkari kemungkarannya dengan ayat, dengan hadis, dengan hujjah. Diperingatkan kaum muslimin dari sebuah bahaya kemungkaran, sebuah bahaya penyimpangan, tapi dengan bahasa umum. Tidak menyebut person dan segala macamnya. Ini majelis ammah. Barakallahu fikum. Paham ya? Yang kedua namanya al-majalis al-khasah. Forum terbatas. Majelis khusus. Majelis yang hanya dihadiri oleh para uqala. Orang-orang yang akil, yang cerdas, yang bisa menyerap dengan baik, yang bisa memahami dengan baik, yang bisa menempatkan pada tempat yang baik. Ini majelis khusus. Nah, semua orang hadir. Disinilah bisa dibahas banyak hal terkait dengan masalah fitnah. Ini di sini ya pembahasannya. Masalah fitnah, syubhat, membicarakan fulan wa alan, tokoh fulan, tokoh alan, tempat A, tempat B, dan yang lain-lainnya. Pembahasannya begitu rumit, yang begitu detail. Di sini tempatnya ikhwan. Majelis khusus orang yang memiliki ilmu, yang memiliki akal yang cerdas, para uqala, para hukama yang bisa menyerap dengan baik, yang menerima dengan baik, dan bisa menempatkannya dengan baik. Tempatnya di sini. Sehingga tidak menimbulkan yang namanya fitnah dan kegaduhan. Ini adalah barakallahu fikum maslakun salafi. Cara yang ditempuh oleh salafun salih. Dalam Sahih Bukhari di bagus sebuah kisah. Ada sebuah berita sampai kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arba. Adanya statement-statement sebagian pihak yang menyudutkan pemerintahan, menyudutkan kekhilafahan, menyudutkan penguasa. Dan itu perkara yang salah, hua. Kabar-kabar yang miring, yang sumbang, sampai ke telinganya Khalifah Umar. Marah beliau, murka beliau. Maka beliau mengatakan, aku besok akan tampil di hadapan semua kaum muslimin, aku akan sampaikan semua yang ada ini. Besok itu adalah pada saat musim haji, pada saat mauqif, wukuf di Arafah, mau diambil kesempatan kumpulnya banyak orang, mau disampaikan ini semuanya ya kan. Padahal perkara terkait dengan masalah kenegaraan, masalah intern kekhilafahan dan segala macamnya itu. Ketika itu ada sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu wa arbah. Dia mengatakan, "Mahlan ya Amirul Mukminin. Tahan wahai Amirul Mukminin. Besok itu adalah waktunya musim haji. Hadir padanya ghaugha'un nas, orang-orang yang enggak akil, orang awam yang enggak cerdas, yang enggak ngerti masalah. Mereka ini nanti yang mendominasi majlis sekitarnya engkau. Umumnya mereka yang semangat paling depan. Saya khawatir kalau kamu nanti menyampaikan di hadapan mereka, mereka tidak bisa mencerna ucapan kamu. Tidak bisa mencerna ucapan kamu. Dan nanti mereka akan menyebarkannya kemana-mana dari engkau wahai khalifah, dalam keadaan pemahamannya tidak seperti yang kamu inginkan. Amhil, tunda. hatta ta'tiyal Madinah. Tunda sampai engkau datang ke kota Madinah. Fa innaha daru hijratin wa ilmin wa fiqhin wa iman. Hijrah Madinah tempatnya hijrahnya kita, tempat keimanan, tempat fiqhnya para ulama. Di sana ada para ahlul ilmi, ahlul fiqh yang bisa mencerna ucapannya kamu dan bisa meletakkan pada tempat yang kamu inginkan dari ucapan kamu tadi. Maka beliau mengatakan, "Naam, ajal." Ya, beliau mengatakan setuju. Dan pertama kali aku sampai di kota Madinah, aku akan langsung menyampaikan masalah ini di hadapan kalian semuanya. Ada kelas itu. Ini bukan semata-mata kisah, tapi darsun azim, maslakun salafi. Barakallahu'alaikum. Membedakan majelis. Ketika yang diangkat, ketika yang dibahas, perkara-perkara yang cukup rawan, fitnah, polemik, dan segala macamnya, itu bukan di forum umum. Bukan di forum umum tempat menyampaikannya. Itu di forum khusus, di kalangan para ulama, di kalangan para uqala, di kalangan para hukama. Itu tempatnya, ikhwan. Ini adalah hikmah dalam perkara dakwah. Maka termasuk dakwah fawdha. Tahu fawdha? Dakwah yang suka bikin ribut. Bila hikmah, dengan tanpa hikmah, wala rahmah. Menyampaikan semuanya di forum umum. Masalah ilmu, forum umum. Masalah fitnah, forum umum. Masalah perkara-perkara masih samar, forum umum. Perkara polemik, forum umum. Perkara yang sifatnya intern, privasi intern, disebarkan di forum umum. Tidak umum kok saya menyampaikannya di masjid saya sendiri, tapi live streaming didengarkan satu dunia ketika masuk ke streamingnya tadi itu. Nyampaikannya di hutan, tempatnya di hutan soalnya Ikhwan, tapi ada internetnya streaming yang mendengarkan seluruh penjuru dunia. Mau diumumkan, dengarkan semuanya. Ternyata yang dibahas masalah perkara-perkara yang sifatnya polemik dan segala macamnya, yang mestinya tempat penyampaiannya bukan di forum umum, di forum terbatas. Camkan baik-baik. Ini maslakun salafi. Maslakun salafi at-tafriq bainal majalis, barakallahu fiik. Naam, sehingga seorang dai enggak semata-mata menyampaikan. Tapi harus tahu penyampaiannya. Ini yang saya inginkan satu poin ini kan untuk menjelaskan penjelasan ucapan Ibnu Qayyim yang saya bacakan sebelumnya. Yang namanya hikmah fi'lu ma yanbaghi 'alal wajhi alladhi yanbaghi fil waqtil ladzi yanbaghi, pada waktu yang sesuai, timingnya pas, makomnya pas, sikonya pas, kondisinya pas. Di antaranya adalah tafriq bainal majalis. Kalau masalahnya ilmu, sampaikan ilmu, sampaikan ilmu itu, sampaikan ya Pak. Atau kasih kaidah-kaidah ilmu, ayat, hadis. Jadi orang nerima itu nerima ilmu, masuk ke hatinya rasanya dingin, menenteramkan hati, ya, menumbuhkan keyakinan, sabar, mantap. Itu. Jangan menyampaikan perkara-perkara yang berpolemik. Ketika sampaikan masuk ke hati, muncul bara amarah, muncul bara kedengkian, muncul bara. Ini namanya bukan dengan hikmah. Ini namanya dakwah bil fitnah. Hati-hati. At-tafriq bainal majalis. Tentu yang paham begini para dai-nya. Para mad'unya kan cuma nerima saja, bukan dai-nya. Dai-nya harus paham. Ini dikasihkan untuk publik. Ambil barang matang, enak, lezat, jelas. Yang ini bukan untuk kalian. Kalian tidak sanggup makan, terlalu pedas. Ini untuk khusus konsumsi hidangan orang-orang yang memang ahli pedas-pedas. Ini untuk mereka ya. Begitu dimakan tahu, oh ini pedas, tempatnya sebelah sini, harus begini. At-tafriq bainal majalis. Tolong camkan baik-baik. Yang berikutnya lagi, barakallahu fikum, yang juga disampaikan oleh para ulama terkait dengan hikmah dalam perkara dakwah, masih berkaitan dengan poin-poin yang di atas, ialah laisa kullu ma yu'lamu yuqal. Laisa kullu ma yu'lamu yuqal. Wa laisa kullu ma yu'lamu yunshar. Tidak semua yang kita ilmui itu disampaikan. Tidak semua yang kita ilmui itu disebarkan. Tolong dengarkan baik-baik. Ini masih berkaitan dengan yang tadi. Kalau tadi terkait dengan masalah majelisnya dibedakan, ini terkait dengan muatan pembahasan temanya. Kalimat ini, laisa kullu ma yu'lamu yuqal. Di situ ada sebuah ilmu. Kita enggak mengatakan ini bukan ilmu. Kalau mau dirinci, sesuatu itu dua macam. Satu, ilmu. Ayat, hadis, keterangan ulama, ilmu. Yang kedua, bukan ilmu. Kamu katakan terserah, mau dikatakan kejelekan, kamu katakan fitnah, terserah. Ketika ini fitnah, jangan disampaikan. Ini bittifak, jelas. Ini perkara fitnah, bukan perkara ilmu, tidak boleh kamu sampaikan. Yang kedua, ini ilmu. Ini ilmu ini, ilmu syariat. Ketika ini sifatnya adalah ilmu, tidak semua ilmu kamu sampaikan. Laisa kullu ma yu'lamu yuqal. Tidak semua ilmu yang kamu dapatkan kamu sampaikan semuanya. Tidak semuanya. Lihat mad'unya. Lihat mad'unya. Ini mustawa ilmunya seberapa? Tingkatan ilmunya seberapa? Supaya kamu tahu dikasih ilmu yang sebelah mana dia ini. Ada mustawa ilmu. Paham dong? Itu mana ucapan sahabat Ali bin Abi Thalib, hadithun nasa bima ya'rifu. Yang kamu hadapi awamun nas, orang-orang awam. Kamu membicarakan ilmu yang kamu kuasai, kamu membicarakan tentang ilmu takhrijul hadis. Wah, terangkan orang-orang awam, terangkan panjang masalah ilmu hadis itu begini, begini, begini, begini, cara mentakhrij sebuah hadis diambil dari buku ini, buku ini, buku ini, buku ini, caranya begini, begini, begini. Orang gini semuanya. Ini ngomong apa kuwi? Ramudeng. Enggak nyantol. Ada yang negur ya, akhi. Jangan nyampaikan itu. Mereka enggak paham. Loh, ini ilmu ya, akhi. Ini ilmu ini. Iya, betul itu ilmu, tapi laisa kullu ma yu'lam yuqal. Kenapa? Karena ilmunya ini ilmu yang mendalam. Yang kamu hadapi orang-orang awam. Kalau ini sampaikan kepada santri. Kalaupun santri, bukan semua santri. Santri yang masih di paut, tidak mungkin kamu sampaikan seperti ini. Santri yang di tahfidz, tidak mungkin sampaikan seperti ini. Ini santri syabab program takhasus. Sampaikan ilmu ini. Betul? Itu pada makomnya. Atau yang kedua, bisa jadi ilmu tadi ini, barakallahu fikum, ketika disampaikan secara umum, orang banyak salah paham, khawatir gagal paham, maka jangan disampaikan. Jangan disampaikan. Sampaikan hanya kepada orang yang bisa memahaminya saja. Ini ilmu. Ini ilmu. Dalilnya ialah hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ketika Rasul menjelaskan tentang hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah. Bukhari Muslim, ya kan. Hakullahi 'ala al-ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Hadza wa syahid. Dan hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengazab siapa saja yang tidak syirik. Kata-kata ini. Kata sahabat Mu'ad, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Apakah boleh saya sampaikan kepada semua orang sebagai kabar gembira? Ilmu apa ilmu ya? Ilmu ini, ilmu tauhid. Apakah boleh saya sampaikan kepada semua orang supaya mereka bergembira dengan ini? Apa kata Rasul? La fayattakilu. Jangan, nanti mereka bersandar pada riwayat ini. Khawatir yang mendengarkannya enggak paham. Akhirnya masuk pemahaman yang penting enggak syirik. Yang penting saya enggak syirik, enggak bakal diazab. Kan enggak syirik. Saya mau zina, kan bukan syirik. Saya mau mencuri, kan bukan syirik. Saya mau ngapa-ngapain, yang penting bukan syirik, enggak bakal diazab. Bahaya itu. Rasul menahan, jangan, nanti mereka tawakal bersandar pada riwayat ini. Itu ilmu, enggak semua disampaikan. Ini ilmu tauhid, ilmu akidah. khawatir orang yang mendengarkannya gagal paham, stop, jangan sampaikan dulu. Laisa kullu ma yu'lamu yuqal. Tidak semua yang disampaikan, yang kamu ilmu disampaikan. Apalagi terkait dengan bab fitnah, dengan perkara-perkara fitnah di tengah kaum muslimin, lebih-lebih yang masalah ini ditahan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah athar Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda dalam Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'a'ain. Aku menghafal ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua bejana. Ya, wi'a itu bejana besar. Beliau katakan dua bejana. Bejana besar, dua. Ini banyak ilmunya, tapi dua macam ilmu. Amma ahaduhuma faqad basastuh. Adapun bejana yang pertama sudah saya sebarkan di tengah-tengah kalian. Belum mengatakan setelah itu. Wa ammal akhar lau basastuhu uti'a hadzal bulqum. Tapi yang kedua ini kalau saya sebarkan akan putus urat nadi saya ini. Artinya apa, ikhwan? Tidak beliau sampaikan. Padahal ilmu langsung dari Rasul. Dikatakan oleh para ulama, antum lihat dalam Fathul Bari dalam syarahnya, bejana yang kedua ini berkaitan dengan masalah fitnah. Ini kalau disampaikan bisa terjadi pembunuhan. Beliau akan terbunuh dan akan muncul kekacauan, pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin. Artinya apa? Fitnah. Beliau tahan, tidak disebarkan. Itu bukan namanya menyembunyikan ilmu, bukan, tapi menunda penyampaiannya sampai pada waktu yang pas, atau menyampaikannya hanya pada orang-orang yang paham saja, tidak sembarang orang. Itu laisa kullu ma yu'lamu yuqal. Paham ya? Tidak semuanya kamu sebarkan ilmu. Yo, sampaikan ilmu. Tidak mandang bagaimana waktunya, bagaimana situasinya, bagaimana kondisinya, bagaimana mad'unya, bagaimana majlisnya. Yang penting ilmu, sampaikan. Ini bukan hakim. Ini bukan yang hikmah dalam cara dakwah. Ini namanya dakwah fawdha. Yang hakim itu memilah-milah tadi itu. Yang ini maslahat atau tidak? Oh, maslahat, sampaikan. Oh, yang ini enggak mungkin untuk banyak orang, untuk sebagian pihak saja. Yang ini simpan dulu, bahaya kalau sampaikan. Simpan dulu, bukan disembunyikan, simpan dulu sampai pada waktu yang tepat. Paham, ikhwan ya? Kaidah umum terkait dengan ilmu ini, bab ini adalah hadisnya Rasulullah SAW. Waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah perkara-perkara yang baik, atau dia diam. Yang baik-baik saja perlu pertimbangan masa, mengandung maslahat ataukah tidak. Dari barakallahu fikum riwayat di atas dalam Bukhari Muslim, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis ini barakallahu fikum diambil sebuah faedah penting, yaitu ahlu sunnati wal jamaah tidak akan menyampaikan sesuatu, tidak akan berbicara, la yatakallam. Ahlu sunnati wal jamaah, yang mengatakan ahlu sunnah dia kan merupakan ciri-cirinya ahlu sunnah. Ahlu sunnati wal jamaah tidak akan berbicara tentang sesuatu sampai dipastikan tiga perkara. Sampai dipastikan tiga perkara. Tiga ya. Tiga insyaAllah ya Pak. Baik. Yang pertama adalah dia atau mereka meyakini keabsahan, kesahihan sesuatu tersebut. ini tentunya diketahui dengan dalil, ayat atau hadis. Yakin ini syai'un haq, sesuatu yang diyakini benar. Ilmu haq, dengan ayat, dengan hadis, keterangan para ulama, barakallahu fikum. Yang kedua, meyakini, mereka meyakini keabsahan pemahaman ilmu tadi. Pemahaman ilmu tadi, istidlalnya benar, pemahaman ilmunya benar. Ini dengan cara kembali kepada pemahaman salaf, kembali kepada syarah-syarahnya para ulama yang mu'tabar. Kalau ayat, kembali pada tafsir-tafsir yang mu'tabar, tafsirnya para ulama. Kalau hadis, kembali pada syarah-syarah yang mu'tabar dari syarahnya para ulama, dengan pemahaman salaf. Dipastikan ini sahih, ini hak. Yang kedua, dipastikan barakallahu fikum pemahamannya benar, istidlalnya benar, maknanya benar. Ada lagi yang ketiga. Ada lagi yang ketiga. Barakallahu fikum, ketika menyampaikannya, ketika menyampaikannya tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Ketika menyampaikannya tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar daripadanya. Ini tiga perkara, ikhwan. Ini semuanya diambil dari hadis di atas. Falyakul khairan aw liyasmut. Jadi khairnya itu khair pada aslul ilmi, asal ilmunya, ilmu yang sahih, benar, hak. Khair pada pemahamannya dan khair pada efeknya. Ketika efeknya bagus, maka disampaikan. Faham gak? Ketika sesuatu itu bukan ilmu, gak mungkin disampaikan. Ketika dipastikan itu perkara hak tapi belum jelas pemahamannya, gak disampaikan sampai jelas pemahamannya. Ketika dia perkara ilmu, dia perkara hak, jelas pula pemahamannya, tinggal lihat sikonnya. Ketika saya sampaikan maslahat atau kemadarat, ketika maslahat maka disampaikan. Falyakul khaira. Tapi ketika tidak, ketika disampaikan muncul fitnah besar, maka yasmud, dia diam, tidak menyampaikannya, bukan disembunyikan, tapi ditunda penyampaiannya pada waktu yang bermanfaat, atau hanya disampaikan di depan orang-orang yang akil, yang bisa mencerna dengan baik dan bisa mendudukannya di tempat yang tepat, yang baik. Barakallahu fikum. Ini hikmah. Faham dong? Falaisa kullu ma yu'lamu yuqal. Tidak semua ilmu disampaikan ada ketentuan-ketentuannya, barakallahu fikum. Juga walaisa kullu ma yu'lamu yunshar. Tidak semua yang kamu ilmui disebarkan. Ini penting. Ini ditambahkan dikarenakan sekarang dunia penyebaran, bahkan dunia posting. Ya, tidak semua yang kamu ilmu kamu sebarkan, kamu posting. Tidak. Sama itu kaidahnya dengan yang disebutkan sebelumnya. Dipastikan dulu ini ilmu ataukah tidak, hak ataukah tidak. Pastikan dulu pemahamannya benar ataukah tidak. Dan yang paling penting, menunjukkan hikmah dalam perkara dakwah, ketika disebarkan memunculkan madharah atau mafsadah. Ketika mafsadah, jangan. Ketika manfaat yang besar, sebarkan. Sehingga dakwah Ahlussunnah itu dakwah yang hudu', dakwah yang tentrem, yang damai, yang tenang, dakwah yang rahmah, menebarkan kasih sayang, dakwah yang manfaat, yang maslahah. Itu dakwahnya Ahlussunnah. Dengan hudu', ilmiah, dengan ilmu bil hikmah. Itu dakwahnya Ahlussunnah, bukan ahlul fitnah. Ahlussunnah, bukan ahlul fawdha. Ahlussunnah, bukan orang yang menyimpang, ahlus syubhah. Ahlus sunnah bukan orang yang sesat yang mubtadi, bukan ahlul bid'ah. Itu namanya hikmatun fid da'wah. Hikmah dalam perkara dakwah, barakallahu fikum. Dan masih banyak di kepala kita orang ikhwan. Ya di sini yang mau kepengin diutarakan. Waktu yang enggak memungkinkan ikhwan fil din azakumullah. Panjang disebutkan oleh para ulama suwar al-hikmah, minal hikmah seperti ini, minal hikmah seperti ini. Itu banyak. Dikarenakan pentingnya bab ini dan dikarenakan tidak semua dakwah bil hikmah. Dan dikatakan kata-kata hikmah dalam dakwah itu sebuah kalimat yang begitu indah, yang begitu masya Allah, yang begitu syar'i, sehingga harus ditampilkan dengan wujudnya yang sebenarnya. Barakallahu fikum. Fakunu hukama'a fi hadhihi dakwah. Jadilah orang yang hakim dalam dakwah salafiyah ini. Barakallahu fikum. Hormati dakwah salafiyah ini, dakwatus sunnah. Barakallahu fikum. Seseorang yang menghormati dakwah salafiyah, dia tidak akan enggak akan suka terjadi padanya berbagai macam fitnah-fitnah dan kegaduhan. Seseorang yang acuh tak acuh tidak pernah menghormati dakwah yang mulia ini, maka dengan ringan dengan enteng bagi dia menebar fitnah dan menebar berbagai macam kegaduhan di tengah-tengah dakwah yang mulia ini. Kunu hukama. Jadi orang yang hakim dalam bab ini, jadilah orang yang akil dalam bab ini. Barakallahu fikum. Terutama mulut disumpel, ngomongnya yang baik atau diam. Tangan dikerangkeng, jangan nulis posting yang macam-macam. Posting yang baik atau diam, pertimbangkan maslahat dan mudaratnya. Jadi orang yang hakim, yang bijak dalam semua perkara. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Saya seorang karyawan sebuah perusahaan. Jam kerja dari perusahaan jam 7 pagi, pulang jam 5 sore. Tapi saya sering datang jam 7.30 dan pulang jam 4.30. Hukumnya apa? Korupsi. Tidak banyak korupsi waktu. Anda mengurusi setengah jam di awal, setengah jam di akhir. Ini enggak amanah ya, Pak. Enggak amanah. Paham ya? Kecuali ada peraturan resmi dari perusahaan, bukan dari kepala bagian perusahaannya. Kalau kepala bagian bisa kongkilakan sama antum. Perusahaan resmi mengatakan jam 7 dan dikasih toleransi sampai jam 7:30. Ini enggak ada masalah. Harus jam 7. Jam 7. Antum harus jadi orang yang amin, yang amanah dalam masalah. Ahlu sunnah itu umanah. Orang yang amanah dalam perkara ini. Barakallahu fikum. Maka saya anjurkan sangat pada para ikhwah-ikhwah yang ada di berbagai macam perusahaan yang ada, jadilah contoh karyawan yang baik. Niatkan ikhlas lillahi ta'ala, beribadah kepada Allah dalam bentuk ibadah amanah kerja. InsyaAllah barokah hartanya antum. Barakallahu fikum. Jadi ingat ya, perusahaan yang halal ya. Barakallahu fikum. Nah, ini juga panjang pembahasannya. Bentuk-bentuk pengkhianatan para karyawan itu banyak ya, Pak. Ada bab khusus bentuk-bentuk amanah dalam kerja itu dibahas panjang oleh para ulama. Terkait dengan masalah waktu kerja, terkait dengan masalah fasilitas, terkait dengan berbagai macam inventaris, itu panjang pembahasannya. Jadi kita enggak panjang ya, Pak. Hati-hati. Nah, yang jadi karyawan harus tahu ilmunya. Kalau enggak tahu ilmunya jangan jadi karyawan. Artinya harus belajar ilmunya supaya antum bekerja di atas ilmu syar'i. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Nah, ini cukup insyaallah ya persiapan untuk yang zuhur ini. Nah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan semoga dipahami dengan baik, dicerna dengan baik dan ditempatkan di tempat yang baik. Karena saya yakin yang di hadapan saya adalah para hukama, orang yang hakim-hakim, dan para uqala yang akil-akil. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat dan dipahami dan jangan sampai disalahpahami apa yang disampaikan tadi. Barakallahu fikum. Naqfati lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. استغفرك واتوب إليك تفضلوا حفظكم الله.